السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita insyaallah melanjutkan pelajaran kita, yaitu Darsun Jadid, pelajaran baru, ala wa huwa al-asma'al mausula, yaitu isim-isim mausul. Walaupun pelajaran ini sebetulnya sudah disinggung di pelajaran, yaitu al-asma'al ma'arif, yaitu isim-isim ma'rifah, di antaranya adalah isim mausul. Nah, di situ disebutkan hanya sebagian, kemudian tidak dijelaskan bagaimana cara penggunaannya secara global atau di antara cara penggunaannya atau bagaimana contoh. Nah, insyaallah di malam ini kita akan membahas lebih luas lagi, yaitu isi-isi mausul, dan kita ulang kembali isi mausul yang sudah dijelaskan pada pelajaran yang lalu, kemudian juga ditambah isim-isim mausul yang tidak disebutkan sebelumnya. Nah, kemudian juga penggunaannya seperti apa. Nah, ini insyaallah akan dijelaskan secara singkat, paling tidak ini sebagai sebagai dasar, ya, sebagai ilmu dasar yang penting bagi antum yang belajar, yang ingin mempelajari bahasa Arab dalam rangka untuk bisa membaca kitab, baik itu kitab hadis maupun kitab para ulama, terlebih lagi Al-Quran, ya, untuk bisa kita terjemahkan sesuai dengan kaedah bahasa Arab, ya, karena ilmu ini sangat penting sekali. Insyaallah kita lanjutkan sebagaimana biasa. Antum para pemirsa dan para pendengar Radio Raja membaca apa yang ada di halaman 42, yaitu tentang al-asma'al mausula, yaitu isim-isim mausul. Mungkin lebih kurang bahasa kita adalah kata sambung, yaitu dengan makna yang, ya, bisa benda, bisa orang, atau yang berakal, orang yang, sesuatu yang. Nah, ini kata sambung. Kalau kata depan dan, ya, itu huruf ataf, ya, seperti waw kata depannya. Ini al-asma'al mausula. Nah, kemudian apa syaratnya, bagaimana penggunaannya, nanti akan dijelaskan. Dijelaskan kaedah dasar dan pokok, dan itu harus kita ketahui. Harus kita ketahui. Kalau tidak, tidak mungkin kita bisa menggunakan isim mausul dalam kalimat. Dan ini banyak sekali terdapat di dalam ayat Quranul Karim maupun dalam hadis dan juga kitab para ulama. Dan itu tidak terlepas. Banyak sekali. Ya. Baik, langsung saja. Silakan Ustaz Ehsan. Khairan, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita membuka sesi interaktif untuk pembahasan ini, dan kita awali dengan sesi qiraah. Tentunya silakan bagi Anda yang ingin mencoba membaca dalam bab al-asma al-mausula di halaman 42 ad-darsu sabi'ata asyar al-wahdatu at-tasi'ah. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa bi ikhwan maupun akhwat di 021 823 6543, yang juga akan tampilkan buku di layar televisi Anda untuk bisa dibaca bagi Anda yang belum memiliki buku rujukan kitab Al-Khulasatul Asasiyah. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama. Silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, kami ulangi kembali di layar telepon 021 823 6543 dalam pembahasan al-asma al-mausula, isim-isim al-mausul. Dan kita berikan untuk yang pertama sesi qiraah, silakan dibaca di pelajaran ke-17. Ada beberapa tabel yang menjelaskan tentang isim mausula, kemudian tanda binanya, mabninya, kemudian bagaimana penggunaannya dan bagaimana menggunakan dalam sebuah kalimat yang sempurna, dijelaskan secara terperinci dalam bab ini. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama. Halo. Baik, sambil kita menunggu, kita berikan kesempatan yang pertama untuk ikhwah yang ada di studio yang akan mencoba memberikan bacaan, membaca dari sesi qiraah ini. Pada ikhwah silakan. Naam, tafadhal ya akhi al-karim. Fala khasatri. Bismillah. Ad-darsu sab'a asyar. Ad-darsu sab'a. Ad-darsu sab'a asyar. Naam. Ini digunakan apa? Adat tertibi. Adat tertibi. Bilang tingkatan. Sebagai na'at dia. Ad-darsu sab'a asyar. Ad-darsu sab'a asyar. Naam. Al-wihdatu at-tasi'ah. At-tasi'ah. Naam. Al-asma'ul mausulah. Sabaqu alayka zikrul asma'a. Sabaqu alayka zikrul asma'il mausulati. Naam. Fata'amal ista'mala kulli minha wa salataha. Fata'amal isti'mala. Kalau diwasal, lamnya di baris kasrah bacaannya kena depannya sukun. Fata'amal isti'mala. Fata'amal isti'mala kulli minha. Kullin minha. Wasolataha. Wasilataha. Wasilataha. Atau pada istimal. Wasilataha. Nah. Kullin minha wasilataha. Al-asma'ul mausulah. Naam. Allazi alamatu binaihi sukunun. Naam. Istimalihi lil mufradil muzakkar. Istimaluhu. Istimaluhu. Naam. Istimaluhu lil mufradil muzakkaril akili wa ghayril akil. Naam. Al jumlatu araftu dhaifa alladhi hadara. Naam. Wa ghayril akil. Aina al kitabu alladhi istaraituhu amsh? Jayid. Al asmaul mausul. Al asmaul mausul. Ismul mausul. Ismul mausul, ya. Naam. Ismul mausul allati. Nah. Alamatu binaihi sukunun. Naam. Istimaluhu lil mufradil muannatsil akil wa ghayril akil. Naam. Walil jam'i ghayril akil. Naam. Al jumlatu araftu dhaifata allati hadarat. Wa ghayril akil. Ainal mimhatu. Naam, ainal mimhatul lati. Ainal mimhatul lati istaraituha amsh. Naam. Walil jam'i ghayr akil, ainal kutubul lati istaraituha amsh. Naam. Ismul mausul alladhina. Jayid. Alamatu binaihi fathatun. Naam. Isti'maluhu lil uqala. Naam. الجملة عرفت ضيوف الذين حضروا. نعم. طيب أحسنت. بارك الله فيك. خير أخي. بارك الله فيك. طيب. الحمد لله. Telah kita baca dan kita berikan kesempatan yang kedua via telepon untuk pendengar dan pemirsa Roja TV di line telepon 021-823-6543. Silakan sambung kembali untuk kata berikutnya allati dan wallai. Ya, kita terima kembali. Baik, halo. Iya, silakan, halo. Masih belum tersambung di line telepon 021-823-6543. Baik, pendengar ikhwan maupun akhwat, Anda bisa membuka di halaman 42. Kami sapa kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Tapi mohon maaf terputus. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk yang kedua ikhwan yang ada di studio, ada Akhi Ibrahim. Silakan. Nah. Akhi, fadhal. Bismillah. Ismul mausul allati wallai. Nah. Alamatu binaihi sukunun. Isti'maluhu lil aqilat. Al jumlatu araftul daifati allati hadurna. Ismul mausul man. Alamatu binaihi sukunun. Isti'maluhu lil aqilil mufradi wal musanna wal jam'il wal jam'i wal mudzakkari wal muannatsi. Naam. Al jumlatu 'arafta man qablaka a'rafta a'rafta hamzaun istifham a'rafta naam a'rafta a'rafta man qabilaka amsi man qabalaka a'rafta man qabalaka amsi a'rafta man qabalaka amsi a'rafta man qabaluka amsi a'rafta man qabalatka amsi naam a'rafta man man qabalataka amsi naam man qabalataka نعم هذا خطأ إيه خطأ هذا خطأ اللام ليس اللام اللام بعد الباء هذا مقلوبة من قابلت من قابلتك هذه اللام مقلوبة مفهوم هذا مثال سواء من أول حتى الأخير هذا قابل هذا خطأ في الكتابة صحيح هذا بنرجع ربيكي قابلتك نعم أعرفت من قابلتك أمسي؟ نعم. أعرفت من قابلناك أمسي؟ نعم. اسم الموصول ما علامة بنائه سكون استعماله لغير العاقل المفرد والمثنى والجمع. نعم. الجملة علمت ما اشتريته علمت ما اشتريتهما علمت ما اشتريتها طيب احسنت بارك الله فيك جزاكم الله خير اخي ابراهيم بارك الله فيك طيب pendengar dan pemirsa Raja TV kita telah menyimak dua ikhwah yang membaca dan membaca secara terperinci dari bagian-bagian yang ada di dalam tabel al asma al mausulah kita berikan kesempatan berikutnya untuk ikhwah atau pendengar akhwat di rumah dan di mana saja berada di line telepon 021-823-6543 silakan dibuka di halaman 42 kitab Al-Khulasatul Asasiyah kita terima atau kita sapa kembali ikhwah dan akhwah di rumah halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan Ummu Abdillah di Solo Ahlan Salam Fiku Masya Allah Naam Ahlan Naam Tafadhal Ya Ummu Abdillah Ikra min al-awwal. Iya, Ustaz. 4 halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarsu asyara. Ad-darsu sabi'a asyara. At-tarsu sabi'a asyara. Asma'u mausulatu Naam Tataqo halaika Zikru asma'u mausulati Tata'amma Isti'mala Kula minha Tata'amma Isti'mala kullin Tata'amma Isti'mala kulli Minha Dasar Tiha wasilataha wasilataha naam wasilataha kata ta'alaika zikru asma'il mausulati kata amalis ta'amalik malakulli minha wasolataha fata amalis ti'mala kullin Fata amalis ta'amala kulin minha wasolataha Sila, wasilataha Sila, wasilataha Bisa salah, wasilataha nah. Wasilataha Al-asma'u mausulatu Al-adhi Alamatu binaiha sukunun Istikmaliha Istikmal Istikmaluha Istimaluha Bilmufratil mudakayu Akil Bawili akil Naam Asimlatu Alastu Alastu Di Saladi Dai Dai Araftu daifa Araftu daifa Lagi hadara. Naam. Aina kitabul ladzi istaraituhu amsi? Alati. Naam. Alati alamatu bina'iha sukunun. Al-muradil mu'annasil hakil bawailu hakil dari jam'i mu'wailu hakil. Naam. Arastu dari kata lati kabarat aina mam mam aina al-mimhatul lati mimhatul lati istawaituha amsi. Aina kutubul lati istawaituha amsi. Al-adina alamati binaiha tathatun istikmal masdar hadha istamala yastamilu istikmal istikmaluha au istikmaluhu istikmaluha naam lil lil uqala lil uqala'i araftud daita araftud taladina aidi araftu araftud arafatu dai duyuf duyuf jamak min daif ya duyuf naam arafatu duyuf alladhina arafatu duyuf alladhina hadaru hadaru tay ahsant barakallahu fik ya umma abdullah barakallahu fik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakumullahu khairan mu abdullah di salam alhamdulillah cukup baik telah dibaca beberapa isim al-mausul ya sampai kepada allati dan wallai ya alladzina alladzina alladzina ya sampai kepada alladzina kita berikan kesempatan yang berikutnya alladzina baik halo halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ummu Ida na'am ustaz di Pacitan Umma ya na'am nah masyaallah baik na'am iqra'i Naam, syukran. Bacanya Ustaz. Naam. Allati wallai. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul mausulatu allati Al ismul mausulu kalau jamak al asmaul mausulatu. Ya. Ya. Al asmaul mausulatu allati wallai. Alamatu bina'iha sukunun isti'amaluha lil'aqilati Al-jumlah Araftu baifatillati hadurna Al-ismul mausul man Alamatu bina'ihi sukunun isti'amaluhu lil'aqilil mufradi wal musanna wal jam'i wal mudakkari wal mu'annasi Al-jumlah tu A'arafta man qobalaka amsi Naam A'arafta man qobalaki amsi Man qobalaka Man qobalaka amsi Naam A'arafta man qobiluka amsi Qobaluka Qobala Qobala Qobalu Oh, nah. A'arafta man qabaluka amsi A'arafta man qabalatka amsi Naam A'arafta man qabalataka amsi A'arafta man qabalnaka amsi Al-ismul mausul ma Alamatu bina'ihi sukunun Isti'maluhu li ghairil aqilil mufradi wal musanna wal jam'i. Al-jumlatu alimtu ma ishtaraitahu. Alimtu ma ishtaraitahuma. Alimtu ma ishtaraitahuma. Naam. Alimtu ma ishtaraitaha. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Naam. Naam, syukur Ustaz. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mu'ida di Pacitan. Alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali. Kita ulang kembali saja. Ya. Kita ulang kembali, silakan di line telepon 021-823-6543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin belum sempat atau belum bisa terhubung dan ingin membaca, silakan di line telepon 021-823-6543. Masih di halaman 42, pelajaran yang ke-17. Baik, kita angkat kembali pendengar dan pemirsa berikutnya. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Tampaknya terputus kembali, silakan di 021-823-6543 bagi pemirsa dan pendengar yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan Al-Asma Al-Mausulah, isim-isim mausul, ya, di halaman 42. Kita masuk ke sesi qiraah dan kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Silakan. Taib, belum sempat terhubung. Kita berikan kesempatan sekali lagi, ya, di studio ada ikhwa, ada Ibrahim mungkin. Taib, alhamdulillah kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, di mana? Dengan siapa? Dari Cikampek, Supriyadi. Supriyadi. Iya, di Cikampek. Masyaallah. Khabar. Naam, tafadhal ya akhil karim. Ad-darsu sabi'a asyara. Naam. Tabaqo 'alaika al-asma'ul mausulatu. Al-unwan, judulnya? Mausulatu. Iya. Tabaqo 'alaika dzakarul asma'al mausulatu. Dzikru, dzikru. Ada masdar. Tabaqo 'alaika dzikrul asma'ul mausulatu. Asma'i kasra mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Asma'il mausulat. Ti. Fata'ammalis ta'amala. Fata'ammalis isti'mala. Ada masdar. Fata'ammalis isti'mala kullim minha wasilataha. Naam. Al-asma'u, al-asma'ul mausulatu. Ya. Yeah. Allazi. Alamatu bana'iha sukun. Bina alamatu bina'iha. Alamatu bina'iha sukunun. Istimaliha lil mukrodil muzakaril akil. Wa ghairul akil. Wa ghairil akili. Ghairi. Wa ghairil akil. Arabtu dhaifal ladhi haboro. Naam. Ainal kitabul ladhi istaraituhu amsi. Iya. Al-asma'ul mausulatu allati alamatu bina'iha sukunun. Istimaliha lil mufradil mu'annatil asil. Wa'inul asil. Walil jam'u walil jam'i wairil asil. Naam. Al-jumlatu araftu dhaifatal lati hadarat ainal mimhatul lati istaraituha amsi. Ainal kutubul lati istaraituha amsi. Ainal kutubul lati istaraituha amsi. Al asmaul mausulatu allazina. Iya. Alamatu bina'iha fathatun. Istimaliha lil ukolai. Iya. Yeah. Al-jumlatu araftul duyu kullazi araftul duyu fallazi lahaboro. Ladina. Alladina. Alladina hadaru. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Supriyadi di Cikampek. Baik, masyaallah, alhamdulillah telah dibaca sampai alladzina. Ya, kita berikan kesempatan di belakang Supriyadi. Silakan di line telepon 021-823-6543. Ya, masih dalam bab al-asma al-mausulah. Tabel selanjutnya kita berikan kesempatan untuk ikhwan dan akhwat yang ada di rumah. Baik, kita angkat penelpon selanjutnya. Halo. silahkan sudah masuk kembali. Tapi tampaknya terputus, kita berikan kesempatan kembali di 021 823 6543. Di halaman 42 kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah, dalam pembahasan bab Al-Asma Al-Mausul. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di belakang Supriyadi, silakan di 021 823 6543. Baik, halo. Belum sempat terhubung kembali. Baik, kita berikan kesempatan untuk menuntaskan table berikutnya. Ikhwan yang ada di studio ya, kita berikan kesempatan kepada Ibrahim, silakan. Ah, Satria, silakan. Ya. Fadhol. Ini. Isim mausul. Naam, allati. Allati alamatu bina wallai. Allati wallai alamatu binaihi sukunun. Istimaluhu lil-uqulat lil-aqilat. استعماله للآكلات الجملة عرفت ضيفات اللاتي حضرنا. نعم. اسم موصول من علامة بنائه سكون. استعماله للآكل المفرد الجملة للعاكل المفردي والمثنى والجمع والمذكري والمؤنث والمؤنث. الجملة عرفت من قابلك أمس. عرفت من قابلك أمس. أعرفت من قابلوك أمس. أعرفت من قابل من قابلتك من قابلتك. أعرفت من قابلتك أمس. أعرفت من قابلت من قابلتك قابلت قابلتك من قابلتك أمس. أعرفت من قابل أعرفت من قابلتك أمس. قابلنك. أعرفت من قابلنك أمس. اسم موصول ما علامة بنائه سكون. استعماله لغير العاكل المفرد والمثنى والجمع. الجملة علمت ما اشتريته. علمت ما اشتريتهما. علمت ما اشتريتها. طيب احسنت بارك الله فيك جزاك الله خير اخي ستي. طيب بارك الله فيك. نعم سيد. طيب kita langsung saja untuk dijelaskan ya. Ini pembahasan ini agak panjang sedikit ya. Ya, agak panjang sedikit karena ada hal di malhurah itu sangat penting untuk diketahui. Baik, perhatikan al-asmaul mausulatu, yaitu isim-isim mausul, yaitu kata apa tadi? Kata sambung yang ya bahasa kita. Baik. Sabaqa alayka. Telah terdahulu atas kamu dzikrul asma'i. Penjelasan isim-isim al-mausulati, penjelasan atau keterangan. Zikr itu bisa makna keterangan, penjelasan. Ya. Zikrul asma'il mausula, atau juga bisa apa, zikr penyebutan. Ya. Penyebutan isim-isim mausul terdahulu. Tadi sudah di pengantar di awal. Di mana itu? Di pelajaran al-asma al-ma'arif, isim-isim ma'rifah. Itu sudah disebutkan isim-isim mausul, tapi belum dijelaskan penggunaannya. Fata'ammal, maka amatin. Maka amatin isti'mala, penggunaan. Maka amatin penggunaan kullin minha, masing-masing isim mausul tersebut. Ha kembali pada asma mausulah. Isti'mala kullin minha. Perhatikan, amatin penggunaan masing-masing isim mausul tersebut. Wasilataha, dan silah mausulnya. Karena isim mausul membutuhkan silah. Atas silah, yaitu penghubung. Silah itu kan penghubung. Ya, tanpa silah, isim mausul tidak ada maknanya. Ya, enggak bisa dipahami. Contoh, saya membeli kitab yang. Yang apa? Nah, kalau hanya sampai istaraitul kitab alladhi, sampai di situ saja, berarti belum ada silah namanya. Silatul mausul itu adalah terletak setelah isim mausul dia. Nah, jadi enggak sempurna maknanya, bahkan enggak bisa dipahami maknanya. Nah, dia butuh silah. Maka artinya saya sampai tadi di malhudha ini sangat penting. Ya. Jadi alkitab, istaraitul kitab alladhi, saya telah membeli kitab yang apa? Nah, berarti perlu dilanjutkan. Nah, kelanjutan itu dikatakan silah sebagai penyempurna. Penyempurna. Nah, silah ini katakan silah, kenapa? Karena dia sebagai penghubung atau pengikat kepada isim mausul. Sebagai apa? Penghubung kepada isim mausul. Baik. Nah, perhatikan di antara isim mausul ya, ini yang penting, yang sering digunakan. Pertama, alladhi. Alladhi. Ya, semua itu maknanya yang. Alladhi yang. Kalau dia berakal, orang yang. Kena itu. Kalau dia benda, sesuatu yang. Kitab, kitab yang. Nah. Jadi ada makna yang, kena itu isim mausul, kata sambung. Demikian juga allati, alladhina, allati, allai. Nah. Man, orang yang. Ma, sesuatu yang. Baik. Alamatu bina'i. Kemudian tanda bina. Nah, ini maksud apa? Isim mausul ini adalah termasuk asma'al mabniyah. Termasuk isim-isim mabni. Dia bukan isim mu'rab. Isim mabni. Kecuali pada musanna. Nanti perhatikan di halaman 43. Nah, ini sama persis dengan apa? Sama persis dengan isim isyarah yang telah berlalu minggu kemarin atau pekan-pekan yang lalu. Ketika musanna itu dia mu'rab, bukan mabni. Menurut sebagian ulama nahu. Sebagian ulama maknah nahu. Nah, ada yang mengatakan mabni. Nah, ada yang mengatakan mabni. Nah, tapi lebih kuatnya dia mu'rab. Nah, arti mu'rab dia berubah. Ya. Tanda binanya apa? Kalau dia musanna sama seperti isim musanna. Marfu bil alif wa mansub bil ya wa majrur bil ya. Demikian juga alladzani, alladzaini, alladzani. Nah, nanti insyaallah kita baca. Nah, perhatikan kembali isim mausul alladzi, allati, alladzina, allai, awillati. Nah, ini penggunaannya apa? Sudah dijelaskan di situ. Adapun man dan ma ini termasuk isim mausul al-mushtarak. Artinya mushtarak yang digunakan lebih dari satu. Artinya bisa digunakan untuk mufrad, musanna dan jama', kemudian muzakkar dan mu'annas. Nah, nanti akan dijelaskan. Baik, kita masuk pertama dulu alladhi. Ini mabni apa? Sukun. Mana sukunnya? Dia. Perhatikan alladhi. Mabni sukun. Nah, penggunaannya apa? Istimaluhu. Penggunaannya apa? Lil mufrad. Digunakan untuk mufrad. Untuk mufrad. Jadi kita ingin menjelaskan sesuatu benda atau orang, menggunakan alladhi berarti orang tersebut adalah tunggal. Kalau dia benda, benda itu adalah tunggal. Kemudian apa? Mudzakkar. Arti mudzakkar ini laki-laki atau dianggap laki-laki kalau dia benda. Maka gunakan alladhi. Kemudian al-aqil wa ghal-aqil. Gunakan untuk berakal maupun yang tidak berakal. Contoh. Nah ini perhatikan isim mausul alladhi, allati dan sampai allai ini banyak digunakan sebagai kata sifat. Sebagai na'at. Sebagai sifat itu banyak sekali digunakan. Banyak sekali guna. Tapi tidak selamanya. Kalau letakkan di awal, dia jadi mubtada. Nah, kalau letakkan di awal jadi mubtada. Nah, bisa jadi maf'ul kalau terletak setelah fi'il yang butuhkan objek. Nah, di sini saya kasih contoh dia sebagai na'at karena ini yang paling banyak sebagai na'at. Contoh araftu ad-dhaifa alladhi. Perhatikan, saya mengenal tamu yang. Nah, tamu yang hadara. Tamu yang telah hadir. Saya mengenal tamu yang telah hadir. Nah, perhatikan di sini. Mana isim mausulnya? Alladhi. Digunakan alladhi. Kenapa enggak allati? Kenapa? Karena digunakan untuk mufrad, mudzakkar. Mana itu? Ad-daif. Ad-daif ini adalah isim mufrad, mudzakkar. Nah, di sini isim mausulnya sebagai apa? Sebagai na'at. Na'at untuk kata daif. Jadi tamu yang. Nah, untuk menjelaskan tamu. Tamunya seperti mana? Yang hadara. Yang telah hadir. Nah ini hadara ini dikatakan silatul mausul. Tidak cukup hanya sampai alladhi. Araftu daifa alladhi. Itu kalimat belum sempurna. Belum sempurna. Saya mengenal tamu yang. Yang apa? Nah perlu dijelaskan. Ya penjelasan selanjutnya dikatakan silatul mausul. Hadara. Nanti insyaAllah di malhudha akan kita jelaskan lebih luas lagi. Nah ini untuk apa? Berakal kan? Nah untuk berakal. Dari mana itu berakal? Ad-daif. Lihat man'udnya. Lihat mausufnya yang disifati. Ad-daif. Nah, daif itu berakal. Kemudian mufrad. Tunggal. Mudzakkar. Aqil. Berakal kan? Daif tamu. Nah sekarang ghair aqil. Aynal kitabul ladhi. Nah, aynal kitabul ladhi ishtaraituhu amsi. Aynal kitabul ladhi ishtaraituhu amsi. Di mana kitab yang aku beli kemarin. Perhatikan. Aynal kitabul ladhi. Nah di sini alladhi sebagai na'at. Makanya man'utnya mesti ma'rifah. Ini harus perhatikan baik-baik. Kalau dia sebagai na'at, man'utnya mesti ma'rifah. Perhatikan. Ad-daif ma'rifah itu nakira. Ha, ma'rifah. Ma'rifah bil alif lam. So. Nah, kitab juga demikian. Karena alladhi isim mausul sebagai na'at. Nah, kenapa harus ma'rifah? Karena isim mausul itu ma'rifah. Sudah berlalu kan? Isim mausul min asma'il ma'arif. Ada termasuk isim-isim ma'rifah. Jadi kalau dia sebagai na'at berarti mad'utnya mesti ma'rifah. Mesti ma'rifah. Aynal kitabul ladhi. Enggak bisa kita kata apa? Araftu daifa daifal ladhi. Di mana alladhinya sebagai apa? Sebagai na'at enggak bisa. Nah. Demikian juga aina kitabul ladhi. Kalau alladhi sebagai na'at maka kitabnya harus pakai alif lam. Jadi al-kitabu ad-daifu. Araftu ad-daifa alladhi aina al-kitabu alladhi. Nah ini contoh ya sebagai na'at. Saya akan berikan contoh lain sebagai subjek mubtada. Ya. Sebagai subjek. Nah letakkan isim mausul alladhi. Nah sekarang kita inginkan alladhi yang ini apa? Kita ingin bicarakan. Kita ingin katakan alladhi ini benda atau orang. Nah, kalau orang berarti pelengkapnya mesti apa? Hah? Menunjukkan orang. Kalau dia alladhi ini adalah benda, berarti pelengkapnya apa? Pelengkapnya dia apa? Benda. Nah, alladhi akala. Alladhi akala ta'ami. Apa artinya? Alladhi akala ta'ami. Orang yang telah memakan makananku. Siapa? Ahmad. Ini pelengkap. Ini mubtada, subjek atau subjek? Subjek atau subjek? Antum ahli bahasa. Baik. Subjek ya. Nah, ini subjeknya mubtada bahasanya Arabnya. Mana pelengkapnya? Ini pelengkapnya. Bukan ini pelengkap. Ini belum pelengkap ini. Hati-hati. Al-akala ta'ami itu bukan pelengkap. Belum pelengkap. Karena ini mubtada. Iya. Kecuali kalau dia na'at. Kalau na'at ini silatul mausul. Sama, ini silatul mausul. Kalimat sempurna. Ini kalimat belum sempurna. Maka ini pelengkapnya. Khabarnya ini dia. Ini khabarnya. Alladhi akala ta'ami, yang telah memakan makananku. Siapa? Belum sempurna kalimat ini kan? Ini penyempurnanya. Adalah si Ahmad. Nah perhatikan. Nah, kenapa kita bikin Ahmad mudzakkar, mufrad mudzakkar? Karena di sini apa? Di sini mufrad mudzakkar. Maka pelengkapnya mesti mufrad mudzakkar. Sama seperti mubtada khabar kan? Nah, al-kitabu jadidun. Enggak bisa al-kitabu apa? Jadidatun. Kitabnya mudzakkar, mufrad, maka pelengkap juga mufrad mudzakkar. Al-kitabu jadidun. Al-qurrasatu jadidatun. Demikian juga alladhi, laki-laki, mudzakkar, mufrad, berarti sini juga pelengkapnya mufrad mudzakkar. Nah, ada pun silatul mausul, nanti insyaallah kita akan jelaskan pada malhudhah. Ini silatul mausulnya. Ini jumlah, ikan jumlah ini. Antum tahu enggak jumlah apa ini? Akala ta'ami. Jumlatun fi'liyah. Betul. Dari mana tuh jumlah fi'liyah? Antum jangan lihat di sini. Jangan lihat sini. Ini kalau dari sini ini jumlah ismiyah nih. Ini kalau lihat dari sini, ini jumlah ismiyah kan? Ini isim, mubtada. Tapi yang ditanya adalah ini dia. Ini silatul mausulnya. Jumlah fi'liyah ini fi'il. Fi'il. Nah, akala ta'ami. Itu jumlah fi'liyah. Sebagai pada kata silatul mausul namanya. Insyaallah nanti akan dijelaskan. Silatul jumlah fi'liyah silatul mausul. Ya. Sebagai pengikat isim mausul, penghubung isim mausul. Kalau enggak sempurna makna alladhi, alladhi akala ta'ami. Taib, ini dia berakal. Sekarang enggak berakal. Alladhi nafsul misal. Antum bisa bikin contoh alladhi akala ta'ami. Apa? Alladhi akala ta'ami. Bisa sempurnakan? Ayo. Coba antum harus bisa melatih membikin kalimat sempurna. Alladhi akala ta'ami. Apa? Ad-diku. Jaid. Au al-qittu. Ya. Al-qitt. Ya. Ya. Al-qittu. Kucing itu. Karena tertentu kucingnya pakai alif lam. Ya. Alladhi akala ta'ami al-qittu. Yang telah makan makanku adalah kucing itu. Nah ini. Nah ini berarti apa? Berarti alladzina apa? Digunakan untuk apa? Digunakan untuk yang tidak berakal di sini. Dari mana tahu? Lihat pelengkapnya. Iya. Ini berakal, ini enggak berakal. Maka itu tadi apa? Alladzi digunakan apa? Yang berakal dan yang tidak berakal. Kemudian dia apa? Mudzakkar. Mudzakkar enggak bisa antum katakan alladzi akala ta'ami Fatimatu, khata. Penggunaan khata karena alladzi untuk mudzakkar. Demikian juga nih, enggak bisa antum katakan alladzi akala ta'ami ad-dajajatu, ayam betina. Ad-dajajatu khata. Kenapa khata? Karena isim mausulnya digunakan alladzi digunakan untuk mudzakkar. Nah, itu yang perlu diketahui kaedahnya. Nah, ini contoh isim mausul sebagai subjek, sebagai subjek. Ya. Baik, bisa dipahami? Nah, ainal kitabul ladzi. Perhatikan, ishtaraituhu amsi. Nah, ini dia sebagai ladhi ini apa? Di sini sebagai na'at ya, bukan sebagai subjek. Baik. Coba antum kasih misal. Mungkin sebelum selesai, kita kasih para pendengar untuk bisa memberikan contoh. Iya. Ya. Sebelum dilanjutkan ya. Penjelasan. Ya, biar jangan terlalu banyak dulu ya. Nah, karena isim mausul ini termasuk mempelajari isim yang apa muter-muter nanti nih. Nah, coba satu saja dulu kita kembangkan ini. Ya. Baik pendengar dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berikan kesempatan untuk memberikan contoh dari isim mausul yang sudah dijelaskan Ustaz. Ya, silakan dibentuk dalam sebuah kalimat sempurna yang sederhana dan mudah tentunya. Silakan di 0218236543 untuk isim mausul alladhi ya. Alladhi. Silakan di 0218236543. Yang sudah menelpon juga silakan bisa menghubungi kembali. Ya, sekali lagi untuk membuat sebuah kalimat sempurna dalam jumlah mufidah yang sederhana dan juga mudah untuk menjelaskan bagaimana bentuk kalimat atau akad kata alladhi ditempatkan dalam sebuah jumlah mufidah. Kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Sambil kami menunggu hubungan ya, tidak dan... perlu takut ya, nanti nah, saya akan bimbing. Ya. Ya, saya akan bimbing, kalau salah saya akan luruskan. Iya. Ya, namanya kita belajar. Naam. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Baik, sudah ada. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Andi di Cilacap. Ah, masya Allah. Ah, Andi di Cilacap. Baik. Nah, masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya, ahlan bika. Iya. Coba berikan contoh apa yang sederhana saja ya. Iya. Bisa ikutin contoh yang sudah saya berikan apa di papan tulis sebagai subjek atau yang di buku sebagai na'at dia. Iya. Allazi Naam Ustaz, awan enggak ada, enggak punya kitab saya di televisi ini. Oh, enggak punya kitab ya. Baik. Nah, coba itu di layar TV itu bisa lihat alladzi akala ta'ami Ahmad. Oh, iya ya. Alladzi jalasa alladhi jalasa ala kursiun Muhammad. Jayid, lakin laysa kursiun ya. Alal kursiyi. Kena ala hurjar. Jayid, bagus itu. Iya. Tayyib, masyaallah, saya akan tulis ya supaya nanti yang lain juga bisa melihat ya. Insyaallah. Jadi alladhi jalasa alal kursiyi Muhammadun, sahih, masya Allah. Alladhi jalasa. Apa artinya? Yang duduk di atas kursi adalah Muhammad. Iya, betul. Alladhi jalasa alal kursi, orang yang duduk atau yang duduk di kursi apa? Bernama apa? Muhammadun. Iya, betul. Nah ini alladhi mudzakkar, Muhammad mudzakkar. Mufrad, mufrad, iya. Jalasa alal kursi, iya, betul. Baik. Kursi, kursinya. Kenapa? Tidak pakai tematan, nggak pakai tematan min ya. Alal kursi. Ya. Kursi ya. Iya, kena ada huruf ala. Ia nya tasrid ya, yang alal kursi. Tasrid dia nya. Tidak bertanwin ya saudara. Tidak bertanwin, kena ada pakai alif lam. Iya, karena kita mengatakan dua kursi, kursi itu sudah tertentu kan? Iya. Iya ya, Dad. Baik, nah, sekarang coba kata benda. Apa, Dad? Kata benda. Kata benda. Bukan Muhammad. Nah, kalau Muhammad itu kan berakal ya, manusia. Ya, ya, ya. Nah, sekarang coba Lari akil. Kalau sudah bikin kalimat ya. Ya, itulah yang perlu kita latih untuk yang tidak berakal. Ya. Yang tidak berakal. Bisa hewan atau yang Nah, yang coba lainnya. Coba ini tukar Muhammad aja. Tetap kalimat alladzi jalasa 'alal kursi. Alladzi jalasa 'alal kursi. Qalbun. Al-kalbu, kalbun. Baik. Oh, kalbu ya. Iya. Bagus. Kalimat kalimat sempurna itu dah. Iya. Alladzi jalasa 'alal kursi kalbun. Betul. Iya. Jadi ujungnya tidak mesti apa makrifah, bisa nakirah. Iya, karena itu pelengkap. Baik, masyaallah. Ahsan. Barakallahu fik. Iya. Ya, rafiq. Barakallahu Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khair, Akh Andi. Nah, barakallahu fik. Nah, perlu dilatih ini. Perlu dilatih. Iya. Baik. Kita berikan lagi kesempatan. Iya. Baik, silakan kita berikan kesempatan yang kedua untuk mencoba membuat kalimat sempurna dengan kata atau isim alladzi dalam sebuah jumlah mufidah untuk akil yang berakal dan yang tidak berakal. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum, ya Umar. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Daya dari Balikpapan. Baik, masya Allah. Masya Allah, silakan Umar. Nam tafadhal ya Om. Silakan mencoba. Enggak perlu takut. Kalau takut enggak jadi-jadi. Iya. Iya. Insyaallah akan dibimbing. Seperti di papan tulis itu ya? Iya. Iya, bisa atau di kitab, seperti di kitab juga boleh. Kalau di kitab ini saya kasih contoh sebagai naat ya. Allazi kataba. Jaib, alladhi kataba alal kitabi Fatimah. Alladhi kataba, nakul ahsan sabura ya. Ya, alladhi kataba ala sabura. Orang yang menulis di papan tulis. Biasanya di papan tulis ya. Taib. Naam. Aidi, ulang kembali. Alladhi kataba ala saburah. Iya. Fatimah. Fatimah. Nah, Fatimah ini laki-laki atau perempuan? Muannas. Muannas. Nah, sedangkan alladhi digunakan untuk apa? Lil mufrad muzakkar. Nah, itu kaedahnya. Nah, lil mufrad muzakkar. Lil mufrad muzakkar. Nah, kalau di sisi makna terjemahan benar ya, yang menulis di putra ada si Fatimah, tapi kaedahnya salah di Arabnya salah. Iya. Tapi kalau bahasa Indonesia enggak kelihatan salahnya. Nah, di kaedah Arab salah karena alladzi digunakan untuk laki-laki. Naam. Iya. Jadi alladzi kataba 'ala saburah. Iya. Mudarris. Naam, al-mudarrisu atau mudarrisun boleh. Pakai alif lam boleh, enggak pakai lam juga boleh. Nah, kalau mudarrisun berarti umum, seorang apa? Guru, enggak tertentu gurunya. Tapi kalau pakai alif lam sudah tertentu gurunya. Iya. Al-mudarrisu, guru itu. Iya. Baik. Jadi boleh nakirah, boleh ma'rifah. Boleh ya, boleh nakirah, boleh ma'rifah. Tergantung pelengkapnya yang kita ingin sampaikan. Ya, ya. Boleh ma'rifah, boleh nakirah. Ya, karena umpamanya kita tidak kenal dia, ya kan? Maka nakirah dibikin. Alladhi kataba ala sabura mudarrisun. Yang menulis pentulah ada seorang guru. Berarti dia bukan murid. Naam, jazakallahu khairan. Jawabannya Ustaz. Iya. Barakallahu fik. Wa fik barakallahu. Baik, masyaallah, benar. Ahsant. Jazakallahu khair. Umuli dari Papan Tai Barakallahu fik. Alhamdulillah sudah bisa memberikan contoh dan kalimat yang sempurna. Ada dua pendengar kita, ya Andi di Cilacap dan pendengar yang ada di Balikpapan. Kita berikan kesempatan yang ketiga, silakan untuk membuat kalimat dari kata alladhi ya di bagian pertama dari isi mausul. 0218236543. Kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Umi Fatir, Ustaz, Jakarta. Ayo, baik, silahkan nah. Ya, Ma. Masya. Baik, nam. Tafadhali ya, Ma'indri kitab, Ustaz. Baik. Ma'indri kitab, Ustaz. Baik, nam. Hayya, unzuri ila sabura. Bisa dilihat di ila depan syasa, tulis. Nih. Ila syasa di layar, ya. Nah, Ustaz. Alladhi ghusala sayyarati khadimi. A'idi, ulang kembali. Alladhi ghusalas sayyarati ghusalas pakai sayyara pakai alif lam atau tidak? Apakah alif lam ya? Ghusalas sayyarati. Kalau ghusalas berarti sayyaranya pakai alif lam. Lam syamsiyah. Ya kalau enggak pakai alif lam ghusala say ghusala jangan ghusalas. Nah. Ghusala. Naam. Jadi allazi ghusala sayyarati khadimi. Naam. Jadi sayyarati pakai ya kan di ujung kan berarti apa? Mobilku. Nah. Tapi kalau tanpa ada aku berarti pakai alif lam as-sayyarata dan mansub. Mudhaf ilaih Ustaz. Iya, kalau sayyarati mudhaf ilaih sama khadimi mudhaf ilaih pembantuku. Ya. Jadi alladhi ghasala sayyarati khadimi. Kalau pakai iflam alladhi ghasala sayyarata khadimi. Apa bedanya? Tentu maknanya beda. Orang yang telah menyuci mobilku adalah pembantuku. Kalau pakai iflam orang yang telah menyuci mobil itu nah mobil itu belum tentu mobil saya kan? Iya. Adalah pembantuku. Ya. Baik, jumlah betul. Nah, as-sahiha alladhi ghasala sayyarati khadimi pembantuku. Baik. Ada lagi contoh lain? Itu apa? Yang berakal kan? Ustaz. Yang berakal. Nah, sekarang coba yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Alladhi jaro waro alladhi jaro waro khitoni hima alladhi jaro waro khitoni himaru alladhi jaro Wara'a hisani. Ya alladhi jara wara'a hisani. Apa? Al-himaru. Al-himaru, Masya Allah. Ini sudah bisa bikin kalimat, dapat kalimat panjang-panjang ya. Baik. Alladhi jara. Nah. Ati ajara? Berlari. Berlari. Nah, wara'a di belakang. Di belakang. Wara apa? Hisani. Apa itu hisani? Kuda. Wara hisani atau wara hisani pakai ya atau tanpa pakai ya? Enggak pakai ya. Hisani enggak pakai. Jadi wara al hisani kalau itu pakai alif lam dia. Wara al hisani ya. Iya, kalau wara hisani itu boleh. Enggak. Maknanya apa? Coba beda aja maknanya. Kalau wara'a hisani di belakang kudaku. Tapi apa? Kalau pakai ulam wara'al iya, nah, wara'al hisan. Di belakang kuda itu. Di belakang kuda itu. Nah, tanpa dia. Apa? Al-himaru. Al-himaru. Betul. Arti himar? Keledai. Keledai. Nah, ini perhatikan mufrad mudzakkar himar mufrad mudzakkar. Iya, mufrad mudzakkar. Jaid, masya Allah, sahih. Jumlah sahihah. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya, Ma. Masyaallah. Barakallahu fik. Baik, masyaallah. Iya, sekarang kita masuk kepada allati. Nah. Bedanya apa? Mudzakkar muannas saja. Cuma di sini ada tambahan. Untuk apa? Jamak yang ghairu aqil. Sama seperti isim isyarah, hadhihi kan? Hadhihi dengan tilka. Mufrad mu'anad digunakan untuk juga apa? Jama' gunakin allati isim mausulnya alamatu binai sukun. Dimana sukunnya? Di atas ya allati. Istimaluhu penggunaannya apa? Lil mufrad al mu'anad, untuk tunggal mu'anad perempuan. Al-akil yang berakal berarti perempuan, wagir akil atau yang tak berakal berarti dianggap perempuan yang tidak berakal. Walil jama'i ghairil akili, dan digunakan untuk jama' yang tidak berakal. Perhatikan contoh ini di sini. Nah, ini contoh sebagai na'at ya. Araftu dhaifata. Saya mengenal tamu perempuan itu. Allati yang hadarat, yang telah hadir. Perhatikan sini pakai allati karena ad-dhaifahnya muannas. Baifat manutnya mu'annas, berarti isim mausulnya sebagai na'at harus mu'annas juga. Maka pakai allati, enggak bisa alladhi. Ini yang berakal, karena baifatnya berakal. Sekarang ghairu akil. Aynal mimhatul lati. Nah, di mana penghapus al-mimha? Nah, biasa kan anak sekolah ya, penghapus karet itu. Dia kata mimha. Nah, ainal mimhatul lati, mana penghapus allati yang. Nah, menggunakan allati. Kenapa al mimhanya muannas ta marbutah? Enggak bisa ainal mimhat mimhatul ladhi, khata. Ainal mimhatul lati ishtaraituha amsi, yang telah aku beli atau yang aku beli kemarin. Enggak usah pakai telah karena sudah maklum ya kata amsinya. Ainal mimhatul lati ishtaraituha amsi, di mana penghapus yang aku beli kemarin ya. Nah, ini untuk mufrad muannas mimha, makanya allati. Kemudian yang jamak ghairu aqil, ainal kutub. Nah, kutub jamak daripada kitab. Nah, makanya apa? Gunakan allati. Kenapa? Karena jamak taksir ghair aqil itu dianggap muannas ya, dianggap muannas ya, terutama yang ghair aqil ya, dianggap dia muannas. Ainal kutubu allati, enggak bisa ainal kutubu allati. Ainal kutubu allati ishtaraituha amsi, di mana kitab-kitab yang aku beli kemarin. Nah, sekarang kita gunakan allati ini sebagai subjek. Sebagai subjek. Mubtada. Contoh ini juga kita gunakan biar tidak apa sulit bagi kita. Insyaallah berbekas ya. Baik. Jadi allati muannas mufrad. Allati berarti pelengkapnya muannas ya. Allati akalat ya. Ah, di sini pakai ta ta'nis karena dia muannas. Allati akalat aklaba khubzi. Ati khubzi ratiku. Alladhi akalat khubzi, orang yang telah memakan rotiku. Siapa? Kalau dia orang berarti ini apa? Berarti dia muannas. Itu apa? Umpamanya binti. binti. Ati binti, anak perempuanku, atau nama orang Zainab. Zainabu. Zainab. Zainab. Ha, binti. Ini kalau dia berakal. Kalau enggak berakal, allati. Allati akalat. Khubzi. Ya. Allati akal khubzi. Yaitu apa? Ad-dajajatu. Tadi sudah sebutkan. Ad-dajajah. Ad-dajajah, ayam betina itu. Nah, ini mu'annas. Karena ini mu'annas. Nah, demikian juga ini mu'annas, ini mu'annas. Ini berakal, ini yang tidak berakal. Nah, sekarang taib, yang jamak belum ya? Taib, sekarang coba kita bikin jamak. Jamak ghair aqil. Allati ishtaraituha. Apa artinya? Yang aku beli. Ishtaraituha. Allati ishtaraituha amsi. Yang aku beli kemarin apa? Al-malabisu. Malabis. Ya, terserah malabis atau al-kutubu. Yang penting jamak yang tidak berakal. Nah, ini dia. Allati ishtaraituha amsi al-malabisu. Allati ishtaraituha amsi al-kutubu. Yang aku beli kemarin adalah pakaian. Pakaian. Ya, aku beli kemarin adalah kitab-kitab. Nah, mau pakai adalah juga boleh. Yang aku beli kemarin pakaian, yang aku beli kemarin kitab-kitab. Nah, ini ghair akil. Kemudian jamak ya. Kemudian jamak tapi ghair akil. Allati. Bukan berakal. Kalau berakal enggak pakai allati. Nanti pada allai nanti selanjutnya dan lati. Jamak. Nah, ini diantara sebagai contoh ya. Ya, sebagai apa contoh digunakan subjek atau mubtada di situ. Gimana bisa antum? Tafadhol ya, akhi. Tafadhol. Yang di sini dulu studio, silakan kasih contoh. Oke, pendengar, kita berikan kesempatan untuk ikhwan yang ada di studio untuk mencoba membuat kalimat pada tabel yang kedua, yaitu mausul allati, yang memberikan penjelasan untuk mufrad mu'annats yang berakal, yang tidak berakal, dan untuk jamak yang tidak berakal. Dan masing-masing ada contoh kalimat yang bisa dibuat dalam bentuk jumlah mufidah yang sederhana. Kita berikan kesempatan untuk ikhwan yang ada di studio terlebih dahulu. Baik, akhi, silakan. Fadhal ah Satria atau Ibrahim. Man yang awal. Ya. Allati ya. Ya, allati sekarang. Allati qara'tuha Arisalah tali arsal. Allati. Tadi contoh tadi pertama benar tuh. Allati qara'tuha arisalatu. Kena antum bikin sebagai apa? Subjek kan? Subject. Nah. Allati qara'tuha arisalatu. Yang aku baca adalah surat. Arisalatu. Ah. coba sekarang antum ganti ya. Alati qara'at qara'atil qur'ana Aisyatu. Allati qara'atil qur'ana qara'at al-qur'ana kalau diwasal qara'atil ya allati qara'atil qur'ana Aisyatu. Jayid, itu berakal ya. Iya, berakal. Ahsant. Baik, masyaallah. Yakfi. Ada lagi? Contoh lain? Kalau sudah bikin contoh ya. Banyak mundur teratur ya. Mikir-mikir. Baik. Kita berikan kesempatan juga, baik silakan di line telepon bagi pendengar dan pemirsa Roja TV di line telepon 0218236543. Kami sampaikan kembali di 0218236543 untuk tabel yang kedua. Itu untuk contoh kata allati ya dalam bentuk jumlah mufidah. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Abdillah. Ya, Ustaz. Silakan, ya, Umar. Alati saribat tabani. Apa? Timatu saribat, Ustaz. Aidi, ulang kembali. Alati saribat labani. Baik, alati saribat al-labana. Pakai lebam atau enggak pakai lebam? Kalau enggak pakai lebam, berarti apa? Idafa labani, ati labani susuku atau pakai halib. Ya. 6. Halib, halibi susuku. Nah. Bedanya apa? Kalau halib itu lebih apa? Khusus kepada apa? Susu apa? Susu hewan. Atau karena halib itu kan peras halaba yahlib itu kan memeras ya. Nah, susu hewan. Kalau laban itu lebih umum, labanul um, asi kan gitu. Nah, itu lebih umum kalau laban. Nah, itu perlu diketahui. Makanya di Timur Tengah atau di Arab lebih banyak digunakan halib ya. Halib ya. Al-halibi. Ya, halibi susuku. Halibi. Kalau tidak pakai ya, al-haliba. Al-haliba. Iya. Ayo diulang kembali. Allati syaribat. Syaribat al-halibi Fatimatu. Fatimatu nam. Iya. Wairu akil. Alati syaribat al-habis. Alati syaribat al-habisat. Apa? Al-tototun. Alati syaribat. Ya, syaribat halibi al-habibi. Apa itu? Tototun alati syaribat. Alati syaribat apa, Ustaz? Tadi apa, Ustaz? Kalau susu yang umum. Syaribat apa? Syaribat al-habibi. Halibi, ya, halib, ya, halibi. Terus? Habibi tototun. Al-qittatu, ya, al-qittatu. Atau yeah. Kucing itu atau kittatun, enggak pakai leflam, seekor kucing, kittah, kittatun. Baik, ahsant, masyaallah, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mu Abdillah. Taib salah, alhamdulillah sudah ada dua kalimat yang beliau sampaikan. Kita berikan kesempatan yang lain, silakan. Masih di kata alati ya. Silakan dibentuk dalam jumlah mufidah. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umi di mana? Ya, kembali ke dengan Umidah. Ah, Umidah. Baik, silakan ya, Umma. Tafadhali, coba mufrad muannas aqil wa ghair aqil kemudian lil jamak ghair aqil. Ada tiga contoh. Naam, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allati tu'allimuni qira'ah wal ustadzatu. Baik, allati tu'allimuni al-qira'ata al-ustadzatu. Jayid. Ustadzatu. Iya. Aqtaltul ma'idatal lati tobah tuha anifan. Madza? Aqtaltu Aqtaltu ma'idat Al-Ma'idatal lati tobah tuha anifan. Taib, naam. Al-Ma'idah. Jayid. Sahih? Alati kotofat az-zahra al-banatu. Apa? Alati kotofat az-zahra. Az-zahrata? Az-zahrata al-banatu. Al-banatu akil atau ghair akil? Akil, Ustaz. Akil, ini apa? Jamak ghair akil. Jamak. Iya, kalau kalau berakal banat bukan itu, bukan alati penggunaannya, itu alati nanti panjang alati atau pakai hamzah alai, makna sama saja. Nah itu untuk yang jamak akilat. Nah ini jamak ghair akil, yang enggak berakal. Iya, kalau al-asjar itu bisa, Ustaz? Nah, bisa. Al-asjar, iya. Alati koto'at al-asjar huwa. Kenapa huwa? Kan al-asjar ini kan dijadikan apa? Al-asjarnya dijadikan pelengkap. Karena jamak ghair akil. Gimana, Ustaz? Kan digunakan untuk tiap berakal kan, jamak ghair akil berarti asjarnya jadi kempelengkap. Sama allati ishtaraitu amsi almalabis. Jadi apa yang aku potong kemarin adalah pohon-pohon. Nah itu dia. Jadi begitu yang betul, Ustaz. Nah coba alati. Coba terjemah bahasa Arabnya. Yang aku potong kemarin adalah pepohonan. Iya. Gimana? Alati qata'tu al-asjar. Nah, alati qata'tuha. Alati qata'tuha al-asjar. Al-asjaru. Nah. Jangan alati qata'tu al-asjara, nanti asjara sebagai maf'ul di situ. Oh, iya. Jadi pakai dhamir dia, kembali pada kepada apa? Allati. Nah, nanti insyaallah akan kita bahas di malhudhah. Itu namanya a'id. Ya, harus ada dhamir kembali pada isim mausul. Allati qata'tuha, hanya boleh allati. Allati qata'tuha amsi al-asjaru. Nah, ini al-asjar jamak ghair aqil. Maka digunakan pakai allati. Nah. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Ya. Ustaz, bisa tanya di luar ini apa tidak ya? Apa itu? Ini untuk kata Makkah. Yeah. Itu kalau pas majrur kok enggak bisa dicer. Makkata fathah dia, ismul ladzi la yansarif, isim enggak boleh bertanwin. Jadi memang tidak bisa dicerkan gitu ya. Iya, yeah, tanda dia majrur tapi tanda jarnya fathah. Sama namanya ismul ladzi la yansarif. An Umara. Ya kan enggak ada an Umari. Demikian yang Makkah. Safartu ila Makkata. Itu pertanyaannya? Iya. Iya. Jadi Makkah itu termasuk ismul ladzi yang sahib, isim yang tidak boleh bertanwin karena dia isim alam, nama kota. Kemudian ada ta ta'nisnya ta marbuta. Jadi ada illatan, ada dua illat. Oh, iya. Berarti statusnya tetap majrur, cuma alamat jarihi al-fathah gitu, Ustaz. Iya, tanda jarnya dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, cuma tanda jarnya dia fathah bukan kasrah. Tidak ada kasrah. Isim ghair munsharif tidak ada kasrah. Harakat cuma dua, dhamma dan fathah. Oh, nah. Iya. Iya. Umaru an Umara. Ra'aitu Umara. An Umara. Enggak ada an Umari. Demikian juga Makkah sama. Iya. Ghair munsharif, Ustaz, ya. Nah, ghair munsharif sahih. Nah, ya. Syukran, Ustaz. Afan. Khairan. Wa iyyak. Wa jazakallahu khairan wa ida di Pacitan. Alhamdulillah telah memberikan contoh dari kalimat penggunaan alati yang sudah sempurna tadi, dan juga pertanyaan terkait dengan masalah ghair munsharif. Sedikit tambahan untuk pembahasan ini lebih lengkap nanti bisa disimak pada pelajaran durus lughah jilid yang pertama, ya Uma, di bab yang terakhir jilid pertama insyaallah bersama Ustaz Hamzah Abbas. Tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillah kita cukup ya sampai sini. Ya. Insyaallah pekan depan insyaallah kita lanjutkan. Baik, jazakallahu khair, kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah jamaat taksir yang berakal selalu dihukumi mufrad muannats dengan alasan firman Allah tilka rusul? Iya, maka saya katakan jamaat taksir ini dia umum ya. Nah, cuma lebih banyak digunakan kalau dia berakal, lebih banyak digunakan dia jamaat. Ya. Coba ulaika rusulu. Nah, ulaika rusul. Karena rusul itu aqala, tapi boleh digunakan apa? Pakai mufrad muannats tilka rusul. Itu boleh karena dia jamak taksir bukan jamak mudzakkar salim. Tapi kalau jamak mudzakkar salim hakiki, nah itu tidak bisa tilkal mudarrisun, enggak bisa, mesti ulaikal mudarrisun. Jadi berbeda jamak taksir. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, cuma yang banyak digunakan adalah kalau di jamak ya jamak. Nah, kalau dia jamak taksirnya mudzakkar ya digunakan apa? Jamak juga. Ar-rusulu jadi tilkar rusul boleh apa? Boleh tilkar rusul, ulaikar rusul, dan itu yang paling banyak digunakan. Nah, karena dia apa? Uqala berakal. Tapi boleh tilkar rusul karena dia lafaznya apa? Jamak taksir. Bi'tibar jamak, bi'tibar apa? Jamaah, karena dia banyak. Ya. Baik, nah, jazakumullah khair, demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Ya, tapi untuk mengajarkan bagi pemula ya, jangan diajarkan itu ya. Jangan diajarkan itu ya. Ajarkan kaedah yang umum banyak digunakan itu ketika kita mengajarkan apa untuk mula. Berbeda kalau sudah dia paham banyak bisa mendalami kaedah itu bisa ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah Ustaz, apakah yang dimaksud domir mutaharik dan domir baris ya. Kalau mutaharik itu domir mutaharik adalah domir yang berharakat. Kalau dhamir baris adalah dhamir yang nyata. Kalau dhamir baris lawannya apa? Dhamir mustatir. Itu lawannya. Dhamir baris lawannya dhamir mustatir. Mustatir itu tersembunyi. Ya. Muhammad ja'a. Mana dhamir ja'anya? Mustatir. Takdirnya huwa. Nah, kalau ji itu mana dhamirnya? Ta. Itu dhamir baris. Baris nampak mutasil bersambung. Ya. Nah, tapi apa? Ya, itu ya, ya dan baris mutaharik dan baris. Kalau mutaharik itu berharakat. Iya. Tadi apa? Tu kan jelas tu, katabtu, katabtuma, katabtum itu kata dhamir mutaharik. Dhamir yang berharakat. Iya. Terus ya, alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan jazak atas perhatian pun. Atas perhatian semuanya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan sebabnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi